Alhamdulillah hamdan kathira kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul basar. Ayat hiwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan mengangkat tema tematik, yaitu tentang sebuah perintah di mana kita dianjurkan untuk senantiasa atau sesering mungkin dan memperbanyak mengingat kematian, mengingat bahwasanya kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia ini, yaitu kita semua akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yakni atau yaitu kematian. "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Bersamaan dengan yakinnya kita, bersamaan dengan yakinnya kita kalau kita semua akan meninggal dunia, kalau kita semua akan mati hari ini atau hari esok, cepat atau lambat, di usia muda atau ketika masuk usia tua, kita semua akan mati. Namun berapa banyak dari kita atau sebagian kita perbuatannya mencerminkan seakan-akan kita akan hidup di dunia selama-lamanya, berbeda dengan keyakinan dia kalau dia akan mati. Kita lupa akan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, atau kita terkadang melupakan, atau terkadang kita tidak ingat, atau tadi perbuatan kita menyelisihi keyakinan bahwasanya kematian itu pasti adanya dan datang setiap saat, datang bisa kapan saja, tidak menunggu kita sedang taat atau kita mau tobat atau tidak. Kita lupakan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, lupa mempersiapkannya dengan baik untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Lalai dengan dunia kita, lalai dengan harta kita, lalai dengan anak-anak kita, dan lalai dengan segala sesuatu dari dunia ini, hingga sampai akhirnya tanpa terasa berjalannya waktu kita berjumpa pada suatu hari di mana hari tersebut adalah hari terakhir kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat atau berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Mengingat Allah banyak. Mengingat Allah dengan melaksanakan kewajibannya, sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu. Berapa banyak atau berapa sering kita melalaikan menuntut ilmu karena sibuk dengan kehidupan atau urusan dunia kita, atau sibuk dengan yang lainnya dari dunia ini. Melalaikan menuntut ilmu, takut amar ma'ruf nahi mungkar, takut ini dan itu dari melaksanakan kewajiban karena dunia. Nah, wa'anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaka wa'akum minas salihin. Dan belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tanpa terasa dia, barakallahu fikum, sampai pada satu hari di mana itu adalah hari terakhirnya di dunia, minta ditangguhkan oleh Allah agar bisa, agar sempat untuk bersedekah. Namun apa kata Allah? Walayyu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ketika datang ajalnya, ketika datang harinya, maka tidak bisa diundur walaupun hanya sesaat. Tidak. Jangan sampai kita baru menyesal ketika kita sudah terbaring di rumah sakit, baru ingat sekian lama kita melalaikan hadir di majelis ilmu, sekian lama kita melalaikan kewajiban ini dan itu, sekian lama padahal mampu tidak pernah melaksanakan umroh atau haji misalnya. Baru ketika terbaring di rumah sakit, ternyata beberapa saat lagi dia tiba di hari terakhir dia hidup dunia, baru menyesal. Ya, alhamdulillah masih bagus, ada kesempatan dia bertobat. Namun dia kehilangan sekian banyak bekal yang harus dia bawa untuk di kehidupan akhirat yang begitu panjang dan abadi. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat tentang yang namanya kematian. Di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia ini atau kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dalam surat Al-Imran ayat 185. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Akan datang waktunya. Akan datang saatnya, akan tiba harinya di mana kita semua akan mengalaminya, akan mengalaminya. Detik-detik akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Detik-detik pisahnya kita dari orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita, anak istri kita, kita akan berpisah. Yang barakallahu fikum, kita semua akan mengalaminya, yaitu kematian. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, lama tsukila lama taku lama takula lama takula nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa berat menghadapi sakaratul maut, yang kesusahan tersebut membuat beliau pingsan. Faqalat Fatimah alaihi salam, berkata putrinya Fatimah alaihi salam, wa karba abah, faqala laha laisa ala abika karbun ba'dal yum. Duhai susahnya wahai ayahku, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, tidak ada kesusahan atas bapakmu setelah hari ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, pemimpin para nabi, telah meninggal dunia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah meninggal dunia. Semua akan mengalaminya. Termasuk kita juga akan mengalaminya. Setelah kita mati, kita memasuki awal kehidupan akhirat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani rahimallahu, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama kehidupan akhirat. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama kehidupan akhirat. Apabila seseorang selamat darinya, maka kehidupannya setelahnya lebih mudah. Apabila seseorang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya lebih mudah. Dan apabila seseorang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya lebih berat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak melihat sebuah pemandangan sekalipun kecuali kubur lebih buruk darinya. Maka dalam sebuah riwayat diceritakan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau diceritakan tentang neraka, surga dan neraka kepada beliau, beliau tidak menangis. Bukan karena tidak takut tentang dahsyatnya neraka, tidak. Namun beliau tidak menangis. Namun kalau diceritakan tentang alam kubur, beliau menangis. Karena beliau tahu bahwasannya awal dari segala kemudahan, awal dari segala kesusahan, awalnya adalah di alam kubur. Kalau mudah di alam kubur, maka kehidupan persinggahan atau kehidupan setelahnya lebih mudah. Kalau berat, susah, mendapat siksa di alam kubur, maka setelahnya lebih berat. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tentu bagi kita semua, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis di atas, untuk barakallahu fikum memperbanyak mengingat kematian dan hal-hal yang mendorong untuk seseorang mengingat mati, menjenguk orang sakit misalnya, menjenguk orang sakit atau melihat di rumah sakit, barakallahu fikum banyak. Kalau kita menjenguk rumah apa, menjenguk orang sakit atau menjenguk orang yang sudah lanjut usia, yang di rumah sudah tidak bisa apa-apa, dan sebab itu kita akan mengingat kematian. Bukan sekedar mengingat setelah itu sudah, tidak. Namun kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian? Agar kita sadar bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara, sehingga timbul dari diri kita untuk berusaha mempersiapkan kehidupan yang akan kita lalui bersama, yaitu kehidupan akhirat. Agar kita mempersiapkannya dengan baik, agar kita memanfaatkan dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai melalaikan, akhirnya tiba pada harinya kita semuanya menyesal. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ayil mu'minina akiyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang beriman yang paling beruntung? Siapakah mukmin yang paling beruntung? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, kata Rasulullah. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan wa ulaika aqiyas. Dan orang yang paling banyak, paling baik mempersiapkannya untuk kehidupan setelah kematian, itulah yang paling beruntung. Hadis ini dibawakan di Sahih Ibnu Majah. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Permasalahannya bukanlah kematian itu akhir segala-galanya. Tidak. Bahwasanya kematian adalah awal dari kehidupan akhirat yang begitu panjang. Di sana ada alam kubur kita sendiri. Tidak ada yang menemani. Orang yang paling cinta kepada kita enggak, sekalipun akan berpisah dari kita di alam kubur. Bayangkan, sendiri. Kemudian kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tersembunyi, yang baik ataupun yang jahat, ketaatan atau maksiat, akan dimintai pertanggungjawaban. Seluruh perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian amalan kita akan ditimbang. Apakah lebih berat kebaikannya atau sebaliknya? Kemudian terus akan kita alami sirat, barakallahu fikum, melewati sirat dan seterusnya sampai akhirnya barakallahu fikum hanya ada dua tempat, surga atau neraka yang akan kita tempati. Naam. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mumpung masih ada kesempatan, maka pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Berapa banyak orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang kaya, lebih duluan mati atau meninggal dunia dari orang yang terbaring di rumah sakit, tiap bulan harus kontrol, dan seterusnya. Berapa banyak orang yang menyangka dirinya insya Allah masih lama meninggalnya, ternyata barakallahu fikum, gak lama dari persangkaan itu dia sudah dikafani oleh saudara-saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Beliau berkata, hadis ini sahih menurut al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani. Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika. Pergunakanlah lima hal sebelum datangnya lima hal. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, masih sehat, masih kuat, masih bertenaga, gunakan untuk sesuatu yang paling bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kelak di akhirat. Belajar, ibadah, dan seterusnya. Jangan nanti nunggu usia tua, nantilah kalau sudah pensiun. Pensiun umur 50 tahun. Nantilah kalau sudah ini dan itu, nunggu sudah tua. Subhanallah. Setelah pensiun, setelah tua, waktunya habis kontrol, cek ke jantung hari Senin, ngantri sekian jam. Hari Selasa cek ke penyakit dalam. Hari Rabu cek ke penyakit saraf. Habis waktunya buat itu. Enggak sempat untuk menuntut ilmu, untuk ibadah dan yang lainnya. Wasihataka qabla saqamika. Dan gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung masih sehat, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan mudah. Salat tarawih yang panjang, kita bisa melakukannya. Salat subuh di tengah cuaca yang dingin, kita bisa mengerjakannya. Mumpung sehat. Daurah yang jauh di Jogja misalnya, kita bisa melakukannya. Kuat untuk melakukan. Mumpung sehat sebelum datang masa sakitmu. Kalau sudah sakit, salat saja gak sanggup kita. Kecuali dengan dijamak misalnya. Juhur, asar, digabungkan dengan satu kali salat ketika dia sakit. Berat kalau harus ke masjid. Berat harus kalau harus dituntun untuk berwudu atau yang lainnya. Misalnya. Itu sholat, belum aktivitas yang lain. Boro-boro baca buku, apalagi hadir di majelis taklim atau mendengarkan kajian. Bisanya hanya tidur, kemudian dibangunkan waktu sholat. Alhamdulillah, masih ada yang mengingatkan. Kemudian makan, kemudian tidur, minum obat, kemudian. Waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Mumpung dimudahkan rezekinya, daftar umroh. Mumpung dibukakan rezekinya, tulis di catatan kitab apa, buku apa yang belum dia baca. Mumpung dimudahkan usahanya, siapa yang perlu dibantu, apa yang harus dia berbuat andil. Isi ikhwan, soalnya lagi gak kerja, sisihkan setiap bulan misalnya sekian ratus ribu. Orang tuanya butuh bantuan, dibantu. Dakwah butuh ta'awun, dibantu. Mumpung masih barakallahu fikum, dimudahkan dia sebelum datang masa susahnya. Ketika susah, ingat baru. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Wa faragaka qabla sughlika, dan pergunakanlah masa-masa di mana kamu memiliki waktu luang sebelum datang waktu sibukmu. Mumpung kita luang, subhanallah. Belum tentu ke depan kita tidak belum tentu ke depan kita selalu diberikan keluangan waktu. Meninggal orang tuanya misalnya sibuk, harus pulang kampung ngurus ini. Gak lama anaknya sakit dirawat. Kemudian ada musibah ini yang harus dia. Dan akhirnya setengah tahun dia gak taklim, setengah tahun dia gak pernah ketemu ikhwan setengah tahun, ya sibukan yang luar biasa misalnya, atau yang lainnya kerjaannya jadi pindah tugaskan di sebuah tempat yang jauh yang harus membutuhkan waktu yang lebih, tenaga yang lebih, pikiran yang lebih untuk konsentrasi bekerja sesuai dengan harapan perusahaan misalnya, merintis usaha tersebut misalnya, atau yang lain sebelum datang waktu sempitmu. Wahayataka qabla mautika, pergunakanlah masa-masa di mana engkau masih hidup sebelum datang matimu. Kalau sudah meninggal ya sudah, bukan tempatnya beramal kalau sudah meninggal dunia. Nah, sekarang di dunia tempatnya beramal, tempatnya kita mengumpulkan bekal. Nanti di akhirat baru kita akan merasakannya. Pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu, sebelum kematianmu. Antum bayangkan coba, coba antum ingat-ingat, atau coba kita ingat-ingat, coba kita ingat-ingat, kita pernah melakukan sebuah perjalanan jauh. Coba ingat-ingat kita pernah melakukan sebuah perjalanan laut yang jauh. Mungkin ada yang ingat pulang kampung, mungkin ada yang ingat pergi ke sebuah tempat, tapi kita tidak maksimal persiapannya. Tapi kita tidak maksimal persiapannya atau dadakan atau yang semisalnya. Coba ingat-ingat apa yang kita rasakan di jalan. Subhanallah, kehausan misalnya, lupa bawa makanan, lupa bawa minuman. Subhanallah, perjalanan panjang, macet, atau delay kalau naik pesawat, atau kita akhirnya kelaparan, kita akhirnya kehausan sekian waktu. Mungkin ada yang mengingat seperti itu. Atau contoh misalnya, subhanallah, di tengah jalan baru ingat ada yang ketinggalan, baju dinginnya ketinggalan, atau bajunya ketinggalan, seharusnya bawa 3 setel hanya bawa 1 setel misalnya, atau apanya yang ketinggalan. Betapa sengsaranya kita. Itu padahal perkara sepele. Mungkin terlambat sampai 5 jam menahan lapar. Setelah itu dia bisa ke warung, bisa ke restoran atau yang semisal makan. Setelah itu beres. Mungkin yang ketinggalan baju, cari ke tempat, beli baju 1 setel misalnya. Setelah itu beres. Walaupun dia harus walaupun dia merasa rugi dengan mengeluarkan sesuatu yang seharusnya tidak dia keluarkan kalau dia baik mempersiapkannya. Harus keluar beli uang, beli baju, beli celana, dan seterusnya. Kalau seandainya jadi persiapan, dia tidak harus mengeluarkan hal tersebut, misalnya. Mungkin pernah di antara kita semua merasakan seperti itu. Ada sebuah safar, perjalanan yang membuat kita sengsara, atau membuat kita kesusahan. Maka barakallahu fikum, itu hanya safar yang sementara. Dan kesusahannya itu masih bisa, sangat-sangat bisa ditakar seberapa besar kesusahannya. Paling jauh misalnya kehabisan bekal, minjem sama orang, datang ke masjid, minjem sama Pak RT di sebuah tempat. Itu pun mungkin gak ada yang pernah mengalaminya. Atau jadi kelaparan sampai lemes, akhirnya dia bisa makan misalnya. Paling seperti itu kesusahannya. Atau telepon saudaranya, tolong transfer uang, gak ada uang, saya lupa bawa dompet. Atau berurusan polisi misalnya, karena identitasnya subhanallah ketinggalan, ditilang di jalan, akhirnya ditanya dan seterusnya. Paling seperti itu kadar kesusahan yang kita dapatkan. Nah, kalau ini perjalanan setelah kematian di negeri akhirat, luar biasa. Nah, antum kalau gak ada bekal, mau minta sama siapa? Yang lain saja merasa ketakutan, merasa binasa dirinya bahwasanya dia tidak membawa bekal. Gak ada tempat untuk bersinggah ketika kita tidak memiliki bekal, sebagaimana kita bisa bersinggah ketika kita safar. Tidak ada. Bisa bayangkan perjalanan yang sangat jauh, banyak hal yang akan kita hadapi kalau kita tidak memiliki bekal. Tidak kembali, pengen kembali tidak mungkin. maka kita akan dihantui perasaan yang mencekam, luar biasa, enggak bisa digambarkan. Nah, apalagi nanti sampai pada antara surga dan neraka kita dimasukkan, yang tidak ada penghujungnya. Kalau kekal di neraka, ya sudah, tidak akan pada penghujungnya. Terus dia akan merasakan kesusahan, kepayahan, kebinasaan, rasa sakit di azab yang terus menerus kalau kekal. Bayangkan kalau antum merasakan sakit misalnya terkilir, kenapa aku sakit? Nah, sakitnya itu antum masih ada kebahagiaan. Kenapa masih ada kebahagiaan? Karena antum tahu insya Allah paling kalau sakit ketusuk paku, secara keumuman yang kita ketahui di benak antum, paling 3 hari atau sepekan setelah diobati, kasih antibiotik, insya Allah sepekan sudah bisa aktivitas, sudah tidak merasakan sakitnya. Jadi di dalam hati ini ada ketenangan, insya Allah sepekan. Orang yang masuk rumah sakit karena demam berdarah misalnya, sakit, lemes, kadang sampai ngigau, kadang sampai demam dan terus, di benaknya masih ada harapan hidup. Paling sepekan dia merasakan hal ini. Bahkan yang sakit bertahun-tahun juga masih ada harapan hidup. Paling ya mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan. Ternyata sudah sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, satu tahun dia mengalami sakit tersebut, masih ada harapan hidup. Bagaimana kalau seseorang disiksa di neraka, gak tahu kapan dia akan keluar, apalagi kalau kekal, yang satu hari waktunya sangat lama. Bisa dibayangkan kesengsaraan yang luar biasa dan perasaan apa yang dia rasakan. Kita gak bisa menakar lagi kesusahannya, kepedihannya, dan segala hal yang dia alami dari ketidaksukaan dan yang lainnya. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis yang mulia ini terakhir sebagai penutup dari kita adalah hadis yang sangat bermanfaat, yaitu melakukan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Masa muda sebelum datang masa tua, masa sehat sebelum datang masa sakit, kekayaanmu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah cukup, insya Allah anda minta uzur karena ada acara, barakallahu fikum, qadarullah terlambat, tidak bisa di awal waktu. Cukup insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.